السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله جل وعز، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة في دين الله بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. معاشر الإخوة، رحمني ورحمكم الله. الحمد لله، kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kepada kita kenikmatan yang tak terhingga dan sebuah nikmat yang baru saja kita rasakan ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala telah memberikan kemampuan kepada kita untuk melaksanakan sholat berjamaah, kemudian masih terburu untuk menghabiskan hari-hari tasyrik dengan mengagungkan Allah Subhanahu wa Ta'ala, bertakbir, memuji Allah Subhanahu wa Ta'ala, mensucikan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan menetapkan apa yang selayaknya kita tetapkan untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan ini adalah merupakan amal saleh yang akan berguna dan bermanfaat untuk kita di akhirat. Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan kepada kita untuk bisa bermajlis di majlis ilmu di tempat yang mulia. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadikan semua ini barokah, dan semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala pun menjaga keikhlasan kita di awal kali kita melakukan aktivitas di hari ini dan selanjutnya, sehingga apa yang kita lakukan yakni menjalankan ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala benar-benar berada di dalam bingkai ibadah. Sebab disebutkan oleh para ulama, al-ibadatu la tusamma ibadatan illa ma'at tauhid. Ibadah yang dilakukan oleh seseorang belum termasuk kategori ibadah secara syar'i kecuali disertai dengan tauhid. Yani kita lakukan semuanya itu ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala, termasuk apa yang kita lakukan hari ini. Rutinitas yang kita lakukan mudah-mudahan tidak terjebak pada sebuah adat, kebiasaan. Dan tentu saja yang akan memisahkan antara adat dengan ibadah adalah niat ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Ikhwani fi din rahimani wa rahimakumullah. Kita lanjutkan pembahasan kita dalam kitab Ulumul Maram dengan syarah yang dijelaskan oleh Syekh Shalih Al-Fauzan radhiyallahu ta'ala. Pembahasan kita adalah masih pada kitabul Jami' bab yang terakhir, yakni bab dzikri wa du'a. Bab dzikri wa du'a. Terakhir kita telah membahas hadis sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang bernama Abu Ayyub Al-Ansari radhiyallahu anhu. Beliau mengutip hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang menerangkan tentang salah satu keutamaan zikir yang disebutkan oleh beliau sallallahu alaihi wasallam. Kata Abu Ayyub Al-Ansari radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam beliau mengatakan, man qala la ilaha illallah wahdahu la syarika lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir 10 marrat, sebanyak 10 kali. Kata beliau, kana man a'taqa arba'ata anfusin min waladi Isma'il. Ini menerangkan tentang fadilah zikir yang disebutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Juga fadilah mengulang zikir tersebut sebanyak 10 kali. Adapun jumlah 10 kali itu adalah merupakan jumlah yang sifatnya tauqifiyah. Sebagaimana jumlah-jumlah yang kita dapatkan dalam sholat, demikian Syekh Al-Utsaimin rahimahullahu taala mengatakan, kenapa sholat misalnya zuhur, asar, isya 4 rakaat? Maka tidak ada seseorang yang bisa mengungkap hikmah yang terdapat pada syariat tersebut. Kenapa juga sholat subuh 2 rakaat, kemudian maghrib jumlahnya 3 rakaat? Demikian juga zikir-zikir yang disebutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam jumlahnya. Nah, sebagaimana zikir yang diajarkan oleh beliau yang disebutkan dalam hadis Abu Ayyub Al-Ansari kemarin, beliau menyebutkan 10 marrat, 10 kali. Maka ini adalah sifatnya adalah tauqifiyah. Kita hanya bisa mengamalkan apa yang disebutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tersebut. Adapun kalau ada yang bertanya, apakah 10 itu disekaliguskan dalam satu majlis ataukah dipecah? Maka ini tidak ada permasalahan karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan secara mutlak. Artinya apa yang disebutkan oleh beliau sallallahu alaihi wasallam secara mutlak, maka kita biarkan dalam kemutlakannya. Mau 10 sekaligus atau 10 kali kita baca misalnya di awal pagi hari 2 kali, kemudian jam 10 kita baca lagi 2 kali, atau jam 12 kita baca lagi 2 kali, yang penting jumlahnya adalah 10 kali. Maka yang ini ataupun yang itu, ini dibolehkan karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengglobalkan kalimat 10 kali itu dan tidak disebutkan dalam satu majlis. Selanjutnya, Al-Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullahu taala menyebutkan hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu, az-zikri wa du'a. Kembali beliau mengutip hadis dari sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam yang bernama Abu Hurairah atau Abdurrahman bin Sakhr. Qala, beliau mengatakan rahimahullah taala, wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala, dan diriwayatkan dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, beliau berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, man qala subhanallahi wa bihamdihi 100 marratin huqqat 'anhu khataayahu wa in kanat mithla zabadil bahr wa in kanat mithla zabadil bahr. Muttafaqun 'alayh. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, man qala, siapa saja yang membaca subhanallahi wa bihamdihi, dua kalimat yang pendek, subhanallahi wa bihamdihi, 100 marratin, sebanyak 100 kali, huqqat anhu khotayahu, huqqat yani sama dengan artinya yamullah bihi anhu khotayahu, yani Allah subhanahu wa ta'ala akan menghapuskan darinya kesalahan-kesalahannya, dosa-dosanya. Huqqat anhu, akan dihapuskan darinya khotayahu, kesalahan-kesalahannya. Jumlah yang pertama ini, man qala subhanallah wa bihamdihi 100 marratin, ini disebut dengan jumlah syartiyah. Jumlah syartiyah mesti ada jawabnya. Jawabuha, jawabnya adalah khutbah. Artinya, dihapuskan dosa-dosa seseorang akan terjadi jika dia mengatakan zikir yang diajarkan oleh Rasulullah SAW tadi, yaitu subhanallahi wa bihamdihi. Syaratnya adalah dia membaca. Tetapi yang harus jadi perhatian adalah sebagaimana yang dikatakan oleh Syekh Al-Utsaimin rahimahullah ta'ala, bahwa qala di sini tidak hanya sekedar dia membacakan, nah, dan terjebak lagi kepada kebiasaan. Dia hanya menyebutkan kalimat-kalimat tersebut tanpa memaknai kalimat-kalimat yang dibacanya. Jadi sekali lagi, kita tidak terjebak dengan membaca dengan bersuara. Kalau dalam bahasa Sunda, maca atau disada. Kalau misalkan ada burung beo, assalamualaikum ke kita, kita jawab atau enggak? Dia bukan mengucapkan salam, tapi disada. Dia cuma bersuara, menyuruh-nyuruh orang mengatakan assalamualaikum. Nah, maka kita tidak, atau jangan terjebak dengan menyebutkan kalimat-kalimat zikir ini hanya disuarakan saja, dibaca tanpa mengetahui makna. Nah, jadi qala di sini adalah qala bi lisanihi mu'taqidan ma'nahu bi qalbihi. Dan qala bi lisanihi, dia mengatakan dengan lisannya, mu'taqidan ma'nahu, dengan betul-betul meyakini arti yang terkandung dari kalimat yang dia baca, bi qalbihi, dengan hatinya. Nah, karena ada juga orang yang membaca zikir, tetapi ternyata zikir tersebut mengundang jin yang datang. Nah, mungkin dari teman-teman kita ada yang mengalami hal tersebut. Cerita secara langsung dari orangnya, fulan, ketika dalam masa pencarian, dari masa-masa yang tadinya dia tidak kenal dengan urusan-urusan agama, kemudian Allah Subhanahu wa taala berikan taufik masuk ke dalam sebuah pesantren, diajarkan zikir di situ. Zikir, dia baca zikir tersebut sesuai dengan arahan dan petunjuk serta ajaran ustadznya. Dia baca zikir, niatnya padahal dia ingin baik orangnya itu. Tapi kemudian yang terjadi apa? Yang terjadi malah dia mendapatkan khodam yang selalu menjadi korin dia kemanapun dia berada. Nah, karena ketika di pencarian selanjutnya, dia menemukan pesantren yang mengajarkan untuk hifdzul Quran, belajar Quran, kemudian membaca Al-Quran dengan benar, dia enggak merasa betah. Panas terus, aneh. Dirinya pun merasa aneh, kenapa baca Quran kok panas, gerah, gak tenang, gak betah. Sampai Allah Subhanahu wa taala berikan taufik, si jinnya pun terruqyah sendiri dengan azam yang kuat dari dirinya. Pengalaman yang lainnya, orang itu bercerita lagi, saya dari lingkungan Jeger tadinya katanya, kemudian dia ingin tobat, ingin sadar, ingin jadi preman pensiun. Kemudian masuk ke sebuah pesantren sama, diajarkan zikir juga oleh ustaznya. Ternyata pengalamannya, ketika jam 2 dia bangun, niatnya ingin beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, namun menjalankan zikir yang diajarkan oleh gurunya, ternyata yang datang juga adalah jin. Yang katanya jin ini seperti datang diundang dengan kalimat-kalimat yang dia bacakan. Nah, karena pada hari yang keduanya, hari pertama dia merasa ketakutan karena ada sesuatu yang terasa aneh. Hari kedua, ketika dia baca tersebut, jin ini datang tidak memberikan aba-aba tetapi langsung memukuli dia. Dan ini menurut pengakuannya, dia terpukul seperti dipukul orang. Nah, hal yang seperti ini mungkin dialami berbeda oleh setiap orang. Artinya, hal seperti ini belum mengamalkan apa yang dikatakan oleh Syekh Al-Imam Al-Bukhari rahimahullah ta'ala untuk mengetahui, mengilmui makna-makna yang dibaca atau kalimat-kalimat, makna-makna pada kalimat yang dia baca. Sehingga tidak ada nilai seperti yang disarankan oleh Syekh Utsaimin rahimahullah ta'ala mu'taqidan ma'naha biqalbihi. Sehingga kalimat-kalimat yang dibaca boleh jadi adalah kalimat-kalimat yang sudah biasa dipakai oleh seseorang untuk memanggil khadam, kemudian meminta sesuatu perlindungan dari khadam tersebut. Sebagaimana kata jinnya sendiri, dalam surat Al-Jin dia mengisahkan bahwasanya ada sekelompok manusia, ya'uduna birijalin minal jinni fazaduhum rahaqa. Ada sebagian di antara manusia ini yang kemudian mengadakan komunikasi dengan jin, dan ya'udun, a'udzubillah, dia meminta perlindungan kepada jin tersebut sehingga dia merasa kuat. Kenapa dia merasa dia ada dalam hal yang benar? Karena yang dibacanya adalah dari Al-Quran, karena yang dibacanya adalah dari lafaz-lafaz Islam, syariat seperti subhanallah, alhamdulillah, bahkan mungkin zikir-zikir yang lainnya. Namun karena tidak ada i'tiqad atau tidak ada dalam dirinya yang ya'taqid al-ma'na biqalbihi, tidak tahu maknanya secara hakiki dengan hatinya, secara ilmunya, sehingga kalimat-kalimat yang tadi itu tidak ubahnya seperti jampe-jampe yang biasa dipakai oleh orang-orang yang bermain di bidang ilmu-ilmu hitam. Nah, maka penting bahwasanya yang dimaksud man qala subhanallahi wa bihamdihi mi'at marratin, ini qala bilisanihi mu'taqidan Nah, ma'nahu fi qalbihi. Huddat anhu khotayah. Selanjutnya Asy-Syaikh Al-Allamah Shalih Al-Fauzan hafizahullahu ta'ala, beliau menyebutkan penjelasan hadis Abu Hurairah di atas. Beliau mengatakan huddat khotayah, yakni ghufirat anhu dhunubu. Kalimat itu artinya adalah Allah Subhanahu wa taala akan menghapuskan dari orang tadi dzunubuhu, dosa-dosanya. Khotayahu itu jamak dari khathiyah. Jamak dari khathiyah. Dzunub jamak dari dzanb. Jadi tidak diampuni satu jenis dosa, akan tetapi kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ghufirat anhu dzunubuhu, dosa-dosanya, kesalahan-kesalahannya. Wa in kanat katsiratan mithla zabadil bahr. Sekalipun dosa-dosa itu banyak sebanyak zabadil bahr, buih di lautan. Siapa yang bisa menghitung buih di lautan? Hanya Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada yang bisa menghitungnya. Tidak ada yang mengetahui banyaknya kecuali Allah Subhanahu wa taala. Digambarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, meskipun banyaknya sampai sebanyak zabadul bahr. Yang pertama, ini menandakan bahwasanya memang manusia adalah tempatnya salah dan dosa. Ibarat tong sampah, banyak kotoran-kotoran dalam tong tersebut. Dan demikian juga dengan manusia, karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah mengisyaratkan manusia ini adalah mahallul khata'i wan nisyan. Sehingga salah kalau ada seseorang yang merasa mulia dirinya, salah kalau ada seseorang yang merasa dia tinggi derajatnya, salah kalau ada seseorang yang merasa dia lebih tinggi kemuliaan dibanding dengan orang yang lain. Karena Rasulullah SAW telah meratakan semuanya dengan subjek atau dengan predikat bahwasanya dia adalah mahallul khata'i wan nisyan, itu tempatnya salah dan dosa. Dan sementara kesalahan dan dosa ini adalah merupakan sesuatu yang bau busuk. Para ulama mengatakan jika seandainya Allah Subhanahu wa taala menjadikan kesalahan dan dosa ini seperti bau busuk, tentu orang tidak akan ada yang ingin atau tertarik, terdorong untuk melakukan kesalahan dan dosa tersebut. Makanya, nah, keadaan manusia ini adalah manusia yang perlu kepada ampunan dari Allah Subhanahu wa taala, karena sesungguhnya dia adalah manusia yang tidak memiliki apapun dalam dirinya. Jika Allah Subhanahu wa taala tidak memberikan taufik dan hidayah untuk memiliki ketakwaan dalam dirinya. Karena Allah Subhanahu wa taala memastikan yang mulia itu bukanlah orang-orang yang merasa dirinya mulia sendiri, tapi yang mulia itu adalah at-taqum, orang-orang yang bertakwa di antara kalian. Allah Subhanahu wa taala mengatakan inna akramakum 'indallahi at-taqum. Sesungguhnya orang yang paling mulia di antara kalian adalah orang yang paling takwa. Sementara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengisyaratkan bahwasannya aku adalah orang yang paling takwa di antara kalian. Aku adalah orang yang paling takwa di antara kalian. Maka untuk mencapai derajat paling takwa, melihat kenyataan seperti itu rasanya tidak mungkin. Akan tetapi jika kita mengikuti jejak-jejak Rasulullah SAW, maka paling tidak kita akan menjadi orang-orang yang disamakan dengan Allah Subhanahu wa taala, oleh Allah Subhanahu wa taala tempatnya dengan orang-orang yang bertakwa. Ikhwan fillah barakallahu fikum. Dan Syekh hafizahullah taala menyebutkan fa idza qala al-'abdu hadhihi al-kalimah, apabila seorang hamba Allah Subhanahu wa taala membaca kalimat ini, yaitu subhanallahi wa bihamdihi wa karraraha mi'ata marratin, dan dia mengulang-ulangnya sebanyak 100 kali. Ghafarallahu lahu jami'ad dzunub. Allah Subhanahu wa taala akan memberikan ampunan kepadanya bagi dosa-dosanya semuanya. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Az-Zumar ayat 53, "Inna Allaha yaghfiru dzunuba jami'an." Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala akan mengampuni dosa-dosa seluruhnya. Jika dosa itu ada pada diri kita atau ternyata diri kita penuh dengan dosa dan kesalahan, tapi tidak usah kita khawatir, karena Allah Subhanahu wa taala telah menjanjikan kepada hamba-hambanya memberikan ampunan kepada semua dosa yang telah dia lakukan. Salah satu di antara upayanya adalah sesuatu yang sangat ringan, sebagaimana disifati oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ringan di lidah, berat di timbangan. Nah, yaitu kalimat yang diantaranya disebut oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, subhanallahi wa bihamdihi. Ringan di lidah, berat di timbangan. Harus seperti itu. Jangan sampai ringan di lidah tapi berat untuk diamalkan. Coba kalau misalkan kita ngobrol cerita di kereta misalnya, atau dimanapun kita cerita kepada teman-teman kuat 1 jam, 2 jam, 3 jam, 5 jam, tapi ketika zikir, subhanallah, sudah rambutan, sudah terasa ngantuk misalnya, atau terasa bosan dalam diri kita, nah ini adalah merupakan sebuah gangguan padahal Allah Subhanahu wa taala telah menjanjikan ampunan dosa, dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjadikan jalannya di antaranya adalah membaca zikir seperti tadi yang dia ulang-ulang 100 kali. Nah, sekali lagi, ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mensifati bahwasanya mengucapkan kalimat-kalimat zikir itu adalah mengucapkan yang ucapan yang ringan di lidah, berat di timbangan, maka kita harus senantiasa termotivasi dan tidak tertipu dengan si penipu dari kalangan Abul Jin, Iblis la'natullah alaih. Nah, ya, selalu mempengaruhi kita untuk berat melakukan perkara-perkara yang teringan sekalipun. Qala rahimahu hafizahullahu ta'ala, wa la yu'jizuhu syai'un subhanahu, dan tidak ada sesuatu pun yang dapat melemahkan Allah subhanahu wa ta'ala. Wa la yastakbiru syai'an yu'tih jalla wa ala, dan Allah subhanahu wa ta'ala tidak merasa sayang karena banyak yang Allah subhanahu wa ta'ala berikan kepada hambanya, sehingga takut atau khawatir apa yang diberikannya habis atau berkurang, sebagaimana itu terjadi di tengah-tengah manusia sebagai makhluk Allah Subhanahu wa taala yang memang banyak keluh kesahnya ketika dia memberikan sesuatu untuk yang membutuhkan, padahal itu dia sadari sebagai ibadah. Terkadang terasa saja ada sesuatu yang dia rasakan hartanya berkurang, atau ketika mau memberikannya takut juga dia berkurang, atau masih dia terbayang pos ini, pos itu, pos ini, pos itu belum dia penuhi, kemudian ketika mau mengeluarkan infak dia harus hitung-hitung dulu. Nasrullah sallallahu alaihi wasallam. Allah Subhanahu wa taala tidak demikian, karena ghaniyyun hamid, ghaniyyun karim, yu'ti bila hisab wa bila hasr. Allah Subhanahu wa taala adalah Zat yang Maha Kaya, Maha Terpuji, Maha Mulia. Allah Subhanahu wa taala memberi sesuatu tidak perhitungan. Nah, dan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala itu adalah dari manusia yang katanya merasa termiskin sampai manusia yang terlihatnya sebagai manusia yang terkaya, itu adalah semuanya pemberian Allah Subhanahu wa taala. Wa yaghfiru jami'a dzunubi liman taba ila Allah 'azza wa jalla. Dan Allah Subhanahu wa taala akan mengampuni seluruh dosa-dosa dosa-dosa orang yang bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia menyesali apa yang dia lakukan berupa kesalahan-kesalahan dan dosa. Dia berazam kepada Allah Subhanahu wa taala untuk tidak mengulanginya, dan dia memperbaiki amalan-amalannya dengan amalan-amalan yang saleh. Dia tinggalkan seluruhnya perbuatan-perbuatan yang dia sesali tadi, kemudian dia ganti dengan amalan-amalan yang saleh, amalan-amalan yang dapat mendatangkan keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Demikianlah orang yang bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Fa idza qala hadhihi al-kalimata ghufirat lahu dhunubuhu. Apabila dia mengatakan kalimat tadi, maka dia akan mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala, diampuni seluruh dosa-dosanya. Wa hadza ka ghairihi min al-ahadith allati fiha at-takbir. Dan makna dalam hadis itu juga sama dengan hadis-hadis yang mengandung kalimat at-takbir, pengampunan dosa, penghapusan dosa dari Allah Subhanahu wa taala. Wa anna hadza khassun bis-shagha'ir. Namun yang perlu diingat, kata Syekh rahimahullahu taala, bahwasanya yang disebutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis ini atau dalam hadis-hadis yang lainnya yang isinya adalah menerangkan tentang dihapuskannya dosa. Dosa-dosa yang dimaksud adalah dosa-dosa yang kecil. Dosa-dosa yang kecil. Amma dzunubul kaba'ir fala budda min taubah. Artinya, dosa-dosa yang besar tidak cukup dengan amalan-amalan yang beliau tunjukkan, dengan amalan-amalan yang beliau ajarkan. Fala budda min taubah. Tapi dosa-dosa besar harus dengan taubat. Harus dengan taubat. Ketika ada seorang yang mengatakan, kita tidak berdalam-dalam masalah ini, pokoknya Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan seperti itu, kabiratun wala kabirah. Kata Syekh Utsaimin rahimahullahu taala, "Nah, kita tidak berkepanjangan dalam masalah ini, tapi kita nasihatkan kepada orang-orang yang melakukan dosa-dosa besar, dia harus bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala." Artinya tidak cukup dengan apa yang beliau ajarkan dalam masalah-masalah yang berkaitan dengan penghapusan dosa. Allah Subhanahu wa taala berfirman menguatkan apa yang dikatakan oleh Syekh hafizahullah taala, bahwasanya adzunub wa kaba'ir, dosa-dosa yang besar harus disertai dengan taubat. Di dalam surat An-Nisa ayat 31, Allah Subhanahu wa taala mengatakan, in tajtanibu kaba'ira ma tunhauna 'anhu nukaffir 'ankum sayyi'atikum. Jika kalian benar-benar menjauhi kabair ma'atun hawun, yakni dosa-dosa yang besar. Seperti apa? Asyirku billah. Jika ada orang yang melakukan syirik, dia mengatakan subhanallah wa bihamdi, subhanallah wa bihamdi. Dia masih datang ke dukun, bertanya, "Kun, dagang saya gimana kalau misalkan mau lebih meningkat hasilnya?" Kata dukunnya, "Hari ini kamu cari ayam yang putih merah misalnya, kemudian sembelih, simpan di dekat pohon itu. Kemudian kamu nanti jam 2 bangun sholat 2 rakaat. Siap pun misalnya." Dia masih percaya dengan petunjuknya si dukun, maka ini adalah merupakan perbuatan al-isyrak billah. Tidak ada artinya dia melakukan apa yang diajarkan tadi atau pikir-pikir yang dia lakukan meskipun dia baca ribuan kali. Nah, in taqta'idu ayyuhal mu'minun an kaba'ir adz-dzunub, jika kalian wahai orang-orang yang beriman menjauhi dosa-dosa yang besar kal-isyraki billah seperti syirik, nah, menyekutukan Allah Subhanahu wa taala dalam ibadah, wa 'uquqil walidain, atau seperti durhaka kepada orang tua, wa qatlin nafsi bighairil haq, atau dia membunuh jiwa yang tidak ada haknya dia bunuh, wa ghairi dzalika, atau yang lainnya di antara dosa-dosa yang besar Jika semua itu dijauhi, nukaffir ankum ma dunaha minas shagha'ir. Nah, wa nudkhilukum madkhalan kariman wa huwa al-jannah. Dan yang selainnya, maka kami akan hapuskan dari kalian dosa-dosa yang di bawahnya, yakni dosa-dosa yang kecil tadi, dan kami akan masukkan kalian kepada tempat yang mulia. Nah, waqala Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, di antara dalil yang lainnya bahwasanya yang dimaksud oleh hadis ini adalah dosa-dosa yang kecil adalah sabda Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam dari hadis Abu Hurairah yang diriwayatkan oleh Imam Muslim rahimahullahu taala. Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan as-salawatul khamsu, salat yang lima waktu yang dilakukan oleh seorang muslim setiap harinya. Ini adalah kafaratul lima bainahun. Salat yang lima waktu dilakukan menjadi kafar untuk seorang muslim dari dosa-dosa yang dilakukannya. Lima waktu sekarang atau dari zuhur asar, dari fajar sampai zuhur dia melakukan dosa, maka dengan salat zuhur dan dengan salat zuhurnya dia akan hapuskan. Kemudian salat lagi dihapuskan, dihapuskan, terus dihapus. Kafar. Di antaranya adalah salawatul khams wal jum'atu ila jum'ati. Kemudian jum'at ke jum'at. Ya. Jum'at yang dilakukan akan menghapuskan apa yang telah lalu dari dosa-dosa dan kesalahan yang dia lakukan. Wa ramadhan ila ramadhan. Dan syahr ramadhan sampai syahr ramadhan yang lain. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang tadi itu kafaratun lima bainahunna, akan menjadi penghapus dosa-dosa dan kesalahan-kesalahan dilakukan di antara waktu-waktu tersebut. Idza ujtunibat al-kaba'ir, apabila dia jauhi dosa-dosa yang besar. Nah, fatakbir khasun bisagha'ir, berarti penghapusan dosa itu adalah khusus untuk yang kecil. Wa amal kabair, adapun dosa-dosa yang besar, fala tukaffar illa bitaubati minha, maka tidak akan dihapus dulu, tidak akan diampuni dulu oleh Allah Subhanahu wa taala kecuali dengan taubat. Dia tinggalkan, dia sesali, dan dia benar-benar berniat untuk tidak mengulangi dosa tersebut. Wa in kanat mithla zabadil bahr, meskipun banyaknya, besarnya, ya, seperti buih di lautan, jika dia taubat dari al-kabair maka akan dihapus. Yang kecil juga meskipun banyak sebanyak itu maka akan dihapus. Namun sekali lagi, dari pembahasan-pembahasan yang lalu, kita tidak melihat dosa itu dari sisi kecil dan besarnya. Nah, karena di sini bukan mengajarkan bahwasanya kita harus bersantai-santai dari dosa-dosa yang kecil, ya. Fa innal jibala min al-hasa, karena sesungguhnya gunung itu adalah kumpulan dari kerikil-kerikil kecil, ya, yang menggunung kemudian menjadi kuat. Dan akhir dari yang kecil juga sama dengan yang besar. Itu adalah siksa Allah Subhanahu wa taala, an-nar, ya, jahannam, wail, dan siksaan-siksaan yang lainnya yang Allah Subhanahu wa taala sediakan untuk orang-orang yang fasik, untuk orang-orang yang menyimpang dari kebenaran atau dari al-haq, dari yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Selanjutnya Syekh Hafizahullah taala mengatakan, wa ma'na subhanallah, dan makna dari kalimat subhanallah tadi adalah tanzihuhu, adalah pensucian, ya. Seseorang mengucapkan subhanallah berarti dia mensucikan Allah subhanahu wa ta'ala, karena at-tasbih artinya at-tanzih, at-tasbih adalah at-tanzih. Namun subhana ini adalah ismu masdar, beda dengan tasbih. Kalau tasbih itu adalah masdar, kalau subhana adalah isim masdar. Dalam ilmu sharaf disebutkan begitu. Dan perbedaannya, Apa perbedaan antara isim masdar dengan masdar? Nanti tanya aja lah sama yang lain. Artinya dari subhanallah, unazzihullah jalla wa ala am kulli ma la yaliqu bihi. Ketika kita mengucapkan subhanallah, berarti kita mensucikan Allah subhanahu wa ta'ala dari seluruh perkara yang tidak layak. Kita sucikan Allah subhanahu wa ta'ala dari seluruh yang tidak pantas, seperti sifat-sifat kekurangan, sifat-sifat mustahil untuk Allah subhanahu wa ta'ala, atau hal-hal yang sifatnya adalah merupakan kecacatan untuk Allah subhanahu wa ta'ala. Unazzihuhu anis syarik. Kita mengatakan subhanallah berarti kita mensucikan Allah subhanahu wa ta'ala dari makhluk yang menjadi tandingan Allah subhanahu wa ta'ala. Kita tidak menyamakan adanya sesuatu yang memiliki kekuatan uluhiyah, ya, apakah dari seorang malaikat, apakah dari seorang rasul, bahkan dari seorang jin, atau bahkan dari makhluk-makhluk yang mati seperti pohon, keris, batu dan sebagainya. Kita mengatakan subhanallah, maka tidak pantas kalau kita masih memandikan keris dengan 7 macam bunga dan harum-haruman, dengan keyakinan-keyakinan yang ada dalam diri seseorang. Kenapa? Kita sudah mengatakan subhanallah, berarti kita mensucikan Allah dari syirik, dari sesuatu. Kenapa? Orang melakukan seperti itu, dia menganggap ada sesuatu yang dia ambil manfaatnya. Kalau tidak seperti itu, dia ada rasa takut dalam dirinya. Sementara takut itu adalah ar-raja. Ar-raja'u, takut itu adalah salah satu di antara jenis ibadah. Jenis ibadah yang sama dengan sholat. Kalau sholat kita niatkan untuk menyembah batu Ka'bah, sholat kita di Masjidil Haram, sholat kita di depan Ka'bah, bahkan dekat dengan misalkan tempat yang mustajab, ya, apakah sholat kita akan diterima? La Allah, tidak. Sebagaimana dikatakan oleh Syekh tadi bahwasannya, al-ibadatu la tusamma ibadatan illa ma'at tauhid. Ibadah yang dilakukan oleh seseorang belum masuk pada ibadah, tidak akan sampai kepada Allah subhanahu wa ta'ala illa ma'at tauhid, kecuali disertai dengan tauhid. Mahiyat tauhid, mahuat tauhid. Nah, at-tauhid perlu dipelajari secara khusus, sebagaimana orang mempelajari tentang ilmu bisnis supaya tidak rugi dagangnya, supaya beli lancar, jual lebih lancar lagi, hasilnya bisa dipakai selancar misalnya. Maka tauhid adalah merupakan sesuatu yang harus ditekuni dengan serius, lebih dari segalanya. Kenapa? Karena tauhid adalah mempelajari sesuatu yang akan meluruskan ibadah kita. Wa nabiyyin rahimani wa rahimakumullah. Kita kembali kepada kalimat subhanallah. Bahwa siapapun yang mengatakan subhanallah, dia tidak pantas melakukan kesyirikan-kesyirikan. Karena ibaratnya ketika dia mengatakan subhanallah, dia mensucikan Allah subhanahu wa ta'ala dari sesuatu yang dilakukan oleh manusia yang ia saksikan atau yang dia bayangkan. Wa unazzihuhu 'anil walad. Dan ketika seseorang mengatakan subhanallah, berarti dia mensucikan Allah subhanahu wa ta'ala dari anggapan-anggapan orang, seperti orang-orang musyrik, orang-orang nasrani, bahwa Allah subhanahu wa ta'ala mempunyai anak atau mempunyai istri. Subhanallah adalah kalimat yang menggambarkan bahwasanya kita mensucikan Allah subhanahu wa ta'ala dari segala perkara-perkara yang mustahil, perkara-perkara yang sifatnya adalah menggambarkan sifat kekurangan untuk Allah subhanahu wa ta'ala. Juga kita mensucikan apa-apa yang diyakini oleh orang-orang yang salah dalam memahami asma dan sifat-sifat Allah subhanahu wa ta'ala. Selain itu, kita menetapkan apa yang pantas untuk Allah subhanahu wa ta'ala yang telah Allah Subhanahu wa taala tetapkan untuk dirinya, baik asma atau sifat-sifatnya. Karena Allah Subhanahu wa taala atau sifat-sifat dan asma-asma Allah Subhanahu wa taala itu adalah merupakan kesempurnaan untuk Allah Subhanahu wa taala. Jadi salah kalau ada orang yang mengatakan Allah Subhanahu wa taala ada sesuatu yang tidak bisa dilakukan oleh Allah Subhanahu wa taala, apa? Allah mematikan dirinya. Astagfirullah. Astagfirullah. Ini adalah ucapan syaitan. Nah, kita tidak terjebak dengan ucapan-ucapan tersebut seperti itu. Allah Subhanahu wa taala Maha mampu bisa melakukan apapun yang Allah Subhanahu wa taala kehendaki. Allah tinggal mengatakan kun fayakun. Jadi. Kalam kal basar, sekejap mata jadi. Tapi masalahnya, jika ada orang yang mengatakan seperti itu, ingat bahwasanya ada sesuatu yang mustahil untuk Allah. Apa yang mustahil untuk Allah Subhanahu wa taala? Yang mustahil untuk Allah Subhanahu wa taala tergambar dalam akal. Perhatikan, tergambar dalam akal. Tapi fil mawjud la yujad fil waqi'. Tidak ada dalam kenyataannya. Kalau tidak ada dalam kenyataannya, laisa bisyai', kata Syekh Al-Taimin, sudah, jangan dipikirkan. Nah, kalau itu adalah mustahil untuk Allah Subhanahu wa taala, apakah kita mempercayai ada yang mustahil untuk Allah? Ada enggak yang mempercayai yang mustahil untuk Allah? Kalau ada yang masih mempercayai yang mustahil untuk Allah, tanya akidahnya. Tanya akidah kita. Akidah siapa yang kita pakai? Kita masih meyakini adanya yang mustahil untuk Allah. Katanya tidak ada yang mustahil untuk Allah Subhanahu wa taala. Artinya sifat-sifat yang merupakan sifat kekurangan untuk Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi untuk perkara-perkara yang mustahil itu hanya ada secara akal, tapi tidak ada secara kenyataan. Maka yang saya bisa ini tidak jadi masalah, apa? Bukan jadi masalah yang harus dipikirkan. Tak tidak mengurangi makna yang mengatakan innallaha ala kulli syai'in qadir. Allah Subhanahu wa taala Maha mampu terhadap apapun yang Allah Subhanahu wa taala kehendaki. Nah, jadi ketika kita mengatakan subhanallah, sekali lagi, tidak pantas ada seorang muslim yang masih meyakini kesyirikan, juga tidak pantas bahkan apabila bahkan dia melakukan kesyirikan tersebut dan masih meragukan asma dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala yang memang secara jelas Allah Subhanahu wa taala sebutkan di dalam Al-Qur'an dan secara jelas pula disebutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam hadis-hadis yang sahih. Barakallahu fiikum. Ikhwani fil din rahimani wa rahimakumullah. Kemudian Syekh melanjutkan kalimat wa bihamdihi. Yang pertama subhanallah wa bihamdihi. Wa bihamdihi ini bihamdihi maksudnya adalah kalimat alhamdu. Alhamdu huwa as-sana 'ala Allah bi ni'amihi subhanahu wa ta'ala. Alhamdu adalah sanjungan untuk Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalimat alhamdulillah atau kalimat yang kita ucapkan sebagaimana yang tadi disebutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis ini dengan bentuk kalimat bihamdihi, itu sama saja kita mengucapkan alhamdulillah dan artinya adalah kita menyanjung Allah Subhanahu wa taala, memuji Allah Subhanahu wa taala, mengembalikan secara mutlak seluruh pujian-pujian kepada Allah Subhanahu wa taala karena Allah Subhanahu wa taala yang layak menerima pujian-pujian itu secara mutlak. Tidak ada seorang pun yang telah mendapatkan pujian dari seseorang kemudian dia terima semuanya pujian itu untuk dirinya. Nah, yang akibatnya nanti ketika dia tidak mendapatkan pujian, dia tidak enak dengan orang yang tidak memuji dirinya. Nah, maka dengan kalimat ini lebih menyadarkan kembali bahwasanya seluruh pujian-pujian itu adalah milik Allah Subhanahu wa taala dengan nikmat-nikmatnya yang telah dianugerahkan kepada makhluknya. Yang Allah Subhanahu wa taala mengatakan di dalam Al-Qur'an wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Jika kamu coba untuk menghitung nikmat Allah Subhanahu wa taala, la tuhsuha, kalian tidak bisa menghitungnya. Fa hadha hadits, maka hadits Abu Hurairah radhiyallahu anhu ini Kata Syekh Shalih Al-Fauzan, hafizahullah ta'ala, jama'a baina naw'aini min anwa'i dzikr. Mengumpulkan dua jenis di antara jenis-jenis zikir yang ada, yakni at-tasbih dan alhamdulillahi azza wa jalla, yaitu mensucikan Allah subhanahu wa ta'ala dan memuji Allah subhanahu wa ta'ala. Fa anta tusabbihu Allah wa tahmaduhu ala ni'amihi wa ala'i. Berarti dengan mengatakan subhanallahi wa bihamdi, engkau sucikan Allah subhanahu wa ta'ala. Kita pun harus tergambar dalam diri kita, kita pun harus menyadari bahwasanya kalau masih ada kesyirikan-kesyirikan yang kita lakukan, maka hendaklah kesyirikan itu disadari dan dihilangkan, dibuang. Maka kita sudah mengucapkan dengan satu kalimat ini saja harusnya tersadarkan, subhanallah wa bihamdi. Yani kita memuji Allah subhanahu wa ta'ala atas nikmat karunia yang telah diberikan olehnya, dan pengurusan Allah subhanahu wa ta'ala terhadap kita sebagai makhluknya. Karena setiap saat kita mendapatkan pengurusan dari Allah subhanahu wa ta'ala, meskipun kita terkadang lupa memintanya kepada Allah subhanahu wa ta'ala, dirasa tadi sudah minum madu sebelum tidur, kemudian bangun segeran, dirasa itu adalah berkat madu itu, madu ini, cerita ke orang-orang, oh madu ini betul, saya rasakan begini, begini, begini, begini. Lupa, siapa yang menjadikan seperti itu? Nah, padahal Allah subhanahu wa ta'ala yang telah mengurusnya, Allah subhanahu wa ta'ala yang telah mengembalikan kebugarannya, kesegarannya, kesehatannya, bahkan Allah subhanahu wa ta'ala telah mengembalikan ruhnya kepada dirinya ketika dia bangun dari tidurnya, karena hakikatnya dia sedang diwafatkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala ketika itu. Nah, demikian hadis. Nah, Abu Hurairah radhiyallahu anhu tentang kalimat zikir yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam, yaitu subhanallahi wa bihamdi. Adapun kalimat mi'ata marrah, itu sama halnya dengan kalimat asyra marrah. Ini pun adalah tauqifiyah. Jumlah yang seperti itu tidak bisa kita tolak. Tak kenal 10 kali, 100 kali. Nah, jangan bertanya seperti itu, karena Rasul sallallahu alaihi wasallam mengucapkannya 100 kali. Nah, kita tidak bisa memangkasnya. Sebagaimana tadi disebutkan, sholat duhur 4 rakaat, kenal sholat subuh 2 rakaat, kuat kenen biasanya 8. Tidak bisa seperti itu. Ini adalah jumlah tauqifiyah, duhur, asar, maghrib, isya, fajar. Semua jumlah-jumlah itu adalah tauqifiyah dari Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Maka demikian juga yang disebutkan dalam masalah zikir, ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan mi'ata marrah, maka ini maksud adalah 100 kali. Adapun 100 kali apakah dalam satu majlis atau tidak, maka ini tidak usah menjadi sesuatu yang dipermasalahkan, karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkannya secara mutlak. Ada seorang ulama yang dikutip oleh Syekh Utsaimin perkataannya, jika aku tidak takut terhadap bid'ah, maka aku akan tetapkan waktunya. Ya, ini di akhir. Kenapa? Karena ini akan menghapus dosa-dosa yang sebelumnya, sehingga tepat dengan hadis tadi. Karena dalam hadis tadi utot kotoyahu, sehingga waktu yang tepat adalah katanya kalau tidak takut terjatuh pada bid'ah, saya tetapkan waktunya di saat-saat dia sudah mau menjelang tidur, bahkan sudah nggak boleh mau berem, kemudian dia ucapkan zikir itu, karena itulah akhir amalan pada hari itu yang dia lakukan. Namun kenyataannya tidak seperti itu, sehingga ada para ulama yang memasukkannya kepada anjuran untuk dibaca pada zikir petang. Nah, karena itu adalah waktu-waktu yang dimana seseorang mengakhiri dari amalan-amalan yang dilakukan pada hari itu. Selanjutnya qala rahimahullahu ta'ala, hadis dari Juwairiyah binti al-Hadi. Qala rahimahullah, wa 'an Juwairiyah binti al-Hadi radhiyallahu 'anha. salah seorang di antara zaujat Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Zaujat Rasul, istri-istri Rasul sallallahu alaihi wasallam. Jadi kalau ada suami yang pengin jadi bapak dari dua istri, istri yang pertama jangan macam-macam. Ya, tidak boleh punya perasaan yang berlebih-lebihan. Karena Rasul sallallahu alaihi wasallam istrinya zaujat, tidak satu. Ya, ini adalah termasuk sunnahnya para rasul, bahkan sunnahnya para rasul sallallahu alaihi wasallam. Di antara istri beliau adalah Juwairiyah binti Harith radhiyallahu anha. Qala, dia berkata, kata beliau, qala li Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam pernah mengatakan kepadaku. Kepada siapa? Kepada Juwairiyah. Laqad qultu ba'daki arba'a kalimatin. Aku telah membaca empat kalimat setelah yang engkau baca. Karena pada waktu itu diceritakan dalam penjelasannya, Syekh mengatakan Juwairiyah ini duduk lama berzikir. Duduk lama berzikir, ya. Bukan duduk lama cemburu, tapi duduk lama berzikir. Zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Rasul sallallahu alaihi wasallam masuk ke rumahnya masih berzikir, keluar lagi. Rajak kembali lagi masuk, masih berzikir. Terus lama berarti. Dan beliau ingin mengingatkan Juwairiyah ini, kata Syekh Utsaimin rahimahullahu taala, kepada amalan-amalan ibadah yang lainnya seperti Rabbatul Bait, Rabbatul Manzil, yakni mengurusi urusan-urusan rumah tangga dan yang lainnya. Nah, beliau mengatakan laqad qultu ba'daki arba' kalimat. Aku telah mengatakan empat kalimat saja setelah engkau mengatakan atau membacakan kalimat-kalimat zikir yang lama tadi. Nah, lau wazina bima qulti mundu al-yawmi lawazanat hunna. Rasulullah SAW, kalau empat kalimat ini ditimbang dengan kalimat-kalimat yang kau baca sepanjang hari tadi, lawazanat hunna, empat kalimat ini akan unggul timbangannya dibanding kalimat yang kamu baca. Kalau ini kalimat yang dibaca 100 kg beratnya, maka yang Rasulullah SAW empat kalimat ini bisa jadi 400 kg. Nah, Rasulullah SAW menyebutkan empat kalimat tersebut, Subhanallahi wa bihamdihi adada khalqihi wa ridha nafsihi wa zinata arshihi wa midada kalimatihi. Kalimat tersebut yang padahal duduknya Juwairiyah radhiyallahu anha ini duduk lama dalam rangka berzikir, yang diucapkannya adalah kalimat-kalimat zikir yang nanti kita akan lihat bagaimana tadi sebelumnya, yang dalam kalimat subhanallah wa bihamdi kemarin, yang la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, sedemikian utamanya. Namun dengan kalimat ini masih salah, kata Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Akhrajahu Muslimun, diriwayatkan oleh Imam Muslim, nah, dalam kitabnya Sahih Muslim. Qanifitin rahimani wa rahimakumullah. Rupanya hadis Juwairiyah ini adalah yang akan menutup kehidupan kita pada kesempatan hari ini. InsyaAllah kita akan bacakan penjelasannya pada kesempatan yang akan datang. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan taufik dan hidayah serta keistiqomahan kepada kita untuk terus melanjutkan majelis-majelis ilmu yang membahas ilmu-ilmu Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an dan sunnah-sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan mudah-mudahan semuanya itu betul-betul menjadi sebuah amalan ibadah yang kita lakukan ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala, dan kita harus saling mengingatkan satu dengan yang lain agar Allah Subhanahu wa taala menjaga keikhlasan itu dalam diri kita, dalam hati kita,